لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون سبحانك ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia nikmat yang kepada kita, taufik dan hidayahnya yang masih lagi memelihara kita dalam iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita lidah yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu Allah SWT menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita dapat bersama sekali lagi, dan seperti biasa kita akan meneruskan pembahasan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Arba'in Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah, kita pada pertemuan yang lepas telah membaca hadis, iaitu yang diriwayatkan di dalam kitab ini, berkata pengarang kitab rahimahullah taala, عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن wafi ba'di musakh hasanun sahih, yang artinya dari Abu Dar Jundub Ibn Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia berkata hadis ini hasan, dan pada sebahagian naskah hasan sahih. Lagi terangkan tentang dua sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, iaitu Abu Dzar radhiyallahu an dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan telah kita juga membahaskan sedikit berkaitan dengan hadis ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada mereka berdua tapi secara berasingan, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau di mana juga engkau berada. Dan telah kita tahu bahawa ini adalah sesuatu yang amat bermanfaat untuk manusia, iaitu perintah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan aslun, yakni satu asal fundamental di dalam agama yang terbesar, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hadis ini terdapat perintah untuk bertakwa. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa asal hukum sesuatu perintah yang datang daripada Allah ataupun datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menunjukkan bahawa hukum perintah itu wajib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran Karim disebutkan agar bertakwalah daripada api neraka. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Iaitu, dan bertakwalah, takutlah kamu terhadap api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menakutkan atau memberikan perintah agar bertakwa terhadap apa yang berlaku pada hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia sembahkan untuk hari esok, yakni hari kiamat. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan banyak sungguh ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kita semuanya agar bertakwa sebagaimana Allah telah mewasiatkan umat sebelum kita bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samaawaati wa ma fil ardh wa kaana Allahu ghaniyyan hamida." Yang artinya, sesungguhnya kami telah mewasiatkan orang-orang sebelum kamu daripada ahli kitab dan juga kepada kamu agar kamu semua bertakwa kepada Allah, anittaqullah. Tapi jika kamu kufur, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi rupa-rupanya bertakwa kepada Allah SWT adalah satu wasiat daripada Allah SWT. Dan telah kita terangkan tentang makna wasiat, iaitu sesuatu yang menghubungkan atau orang yang memberikan wasiat itu kepada orang yang diberikan wasiat. Satu nasihat, satu ikatan janji, suatu yang amat penting yang akan menyambung hubungan antara mereka berdua. Itu yang dinamakan wasiat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita taqwallah, anittaqullah. Ini menunjukkan kepentingannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah makna takwa? Takwa banyak kali kita sebutkan sesuatu yang wajib disampaikan, diingatkan oleh khatib pada setiap hari Jumaat. Dan makna takwa yang selalu kita dengar adalah kita letakkan antara diri kita dan azab Allah Subhanahu wa taala satu benteng. Jadi kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, iaitu dengan api neraka. Tetapi sebesar-besarnya takwa adalah dengan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu takwa itu terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, ketakwaan adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang paling wajib yang telah diperintahkan kepada semua manusia. Yang perlu kita taati adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin berlakunya satu ketakwaan jika seseorang itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang paling wajib. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap dan menaik saksi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi inilah kalimat tauhid, dan sambungannya adalah syahadah, kesaksian bahawa tiada ataupun bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang tiada Tuhan yang lain yang berhak disembah kecualinya. Jadi ini adalah perkara yang pertama di dalam taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah taqwa yang paling minimum, dan dengan itu seseorang itu telah masuk dalam agama Al-Islam. Sebab itu ramai ulama apabila mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyasanya Allah menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Maka mereka mengatakan bahawa al-muttaqin adalah al-muwahhidin. Al-muttaqin adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah SWT tidak menerima amalan daripada orang yang belum Islam. Orang yang mentauhidkan Allah SWT adalah orang-orang Islam. Jadi Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang Islam. Dan ini perkara yang perlu kita ingatkan diri kita dan orang lain tentang. Dan ramai yang menyangka bahawa Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketakwaannya paling tinggi. Adapun orang yang bertakwa tidak sempurna, Allah tidak terima amalan daripada ini. Ini tidak benar. Sebab Allah SWT telah memerintahkan kita bertakwa. Ada yang menerima perintah Allah SWT ini dan masuk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka sah dikira sebagai orang yang bertakwa. Dan ada daripada mereka yang enggan mentaati perintah bertakwa. Dan kita tahu mereka ini adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Dan Allah SWT selepas itu telah memerintahkan orang-orang yang masuk Islam, yang telah bertakwa dengan tauhidnya, meninggalkan syirik dengan beberapa lagi perintah, dan telah melarang mereka dengan beberapa lagi larangan. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan daripada orang-orang yang telah masuk Islam, berbeza dengan orang-orang yang tidak Islam. Walaupun di sana, di kalangan orang Islam itu berbeza-beza darajat ketakwaan mereka. Dan ayat tadi sebenarnya adalah ayat di dalam surah Al-Ma'idah. Mungkin kita bicarakan sedikit tentangnya, iaitu kisah antara Habil dan Qabil, dua anak Nabi Adam AS. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Antara lain ayat-ayat ini mengatakan, watlu alaihim, dan bacalah pada mereka, naba'a ibnai Adam bil haq, kisah dua anak Adam dengan hak, dengan kebenaran. Sebab ia datang daripada Allah SWT. Jadi dua anak lelaki Adam alaihissalam. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua mereka menyerahkan, mempersembahkan qurbanan, sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT sebagaimana telah diperintahkan dalam syariat mereka. Idh qarraba qurbanan, maka diterima kurbannya salah seorang daripada mereka. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak diterima kurban seorang yang lagi satu. Jadi dua-dua mempersembahkan kurban, tetapi kurban satu diterima, adiknya lagi satu ataupun abangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, berkata seorang daripada mereka, la aqtulanna, aku pasti akan membunuhmu. Ini adalah satu kisah yang ringkas tapi padat. Siapa yang agak mengatakan aku akan membunuhmu? Siapa yang nak membunuh siapa? Orang yang saudara yang kurbannya tidak diterima oleh Allah SWT, itulah yang mengatakan kepada kepada saudara, aku akan membunuh. Jelas kerana hasad, kerana dengki, marah, marahnya kepada saudaranya. Sedangkan yang menerima kurban saudaranya, kemudian yang menolak kurbannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kena-mengena dengan saudara, tapi melepaskan gerah dengan tanpa hak. Dan itulah bahaya sifat marah. Dan marah ini sebenarnya marah yang amat tercela, marah yang haram, bahkan marah yang bawa kepada kekufuran, kerana ia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima kurban saudaranya dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tak terima Allah menerima kurban saudara dan Allah menolak kurban dirinya. Mungkin dia kata, kalau Allah tak terima kurban aku, kurban saudaraku pun tak boleh diterima. Nah, itu pun ada orang macam tu. Ini contoh, dan ini adalah kisah yang berlaku pada awal-awal manusia. Seawal-awal manusia, dua anak Adam alaihissalam, zahirnya langsung daripada zuriat anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi demikianlah hasad dengkinya yang babi buta. Lalu dia berkata, aku akan membunuh engkau, saudaranya sendiri. Akhirnya saudara itu lebih baik daripada, sebab korban yang diserahkan, yang dihadapkan oleh saudaranya kepada Allah SWT telah diterima oleh Allah SWT. Artinya Allah redha kepada amal perbuatan saudaranya, dan Allah tidak redha terhadap amal perbuatan. Kemudian di dalam tafsir menerangkan tentang apakah jenis korban yang telah mereka berikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak penting di dalam pembahasan ini. Quran pun tidak menyebutkan apakah korbannya, adakah dia binatang ataupun tanaman dan sebagainya. Yang pentinglah abtulanak, pasti akan membunuhmu, satu sumpah daripada. Maka apa jawab saudaranya? Jawapan orang yang saleh. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia berkata, hanya saja Allah menerima daripada orang-orang yang muttaqin. Walaupun ia berkaitan dengan kurban, tetapi lafaznya umum. Allah hanya menerima, tak disebutkan kurban saja. Allah menerima apa juga yang datang daripada orang-orang yang bertakwa. Sifat yang penting, syaratnya orang itu bertakwa. Yang jelas kata ulama-ulama tafsir bahawa yang dimaksudkan muttaqin di sini adalah al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahawa selagi seorang itu kafir, belum lagi memeluk Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, maka apa juga amalan yang dikerjakan, kurbannya ataupun sedekahnya, walaupun diberikan jutaan dolar kepada masjid contohnya, perbuatannya sia-sia belaka, Allah sikit pun tidak akan menerimanya. Walaupun orang yang menerima pihak masjid kadang-kadang bersyukur, berterima kasih kepada, tapi Allah sedikit pun tidak menerima perbuatannya, sebab ia daripada orang yang tidak bertakwa, sebab dia tidak Islam. Bahkan pada hari kiamat, amalan-amalannya yang nampak besar seperti gunung itu, sedekahnya yang amat banyak, ihsan yang amat banyak pada manusia, akan berterbangan seperti debu. Dalam surah Al-Furqan, Allah SWT telah menerangkan, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami datangkan amalan mereka ini dari kiamat itu, dan kami akan jadikannya هَبَاءً مَنْثُورًا. هَبَاء, debu yang berterbangan, jadi pecah, hapus, tak boleh dikumpulkan kembali. Jadi itulah balasan bagi orang-orang yang beramal tetapi dia tidak masuk Islam lagi. Nah, jadi lepas itu kata saudaranya, kalaulah engkau membunuh aku dengan tanganmu, aku tidak akan cuba menghulurkan tanganku untuk membalas, untuk membunuhmu. Lain basata ilai ya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin jadi ya ilaika li aqtul. Aku tak akan bunuh kau. Kau nak bunuh aku, tetapi aku tak akan bunuh. Sebab dia tahu bahawa membunuh itu berdosa. Dan sebabnya adalah aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Jawapan yang penuh hikmah. Satu nasihat sebenarnya kepada saudara, takutlah kepada Rabbul Alamin. Adapun aku tak akan bunuh kau sebab aku takut kepada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Baik. Ibni uridu antabu abi ibni wa ibni. Aku mau supaya kau kembali dengan dosa aku dan dosa engkau. Fatakuna min ashabin nar. Maka engkau akan termasuk di dalam golongan penghuni api neraka. Jadi kalau engkau bunuh aku, engkau akan berdosa, engkau akan kembali dengan dosa engkau, dan engkau juga akan menanggung dosa aku. Jadi kesalahan aku akan dihapuskan oleh Allah SWT. Itu maksudnya. Dan dengan itu engkau berhak ditempatkan oleh Allah SWT di dalam api nerakanya, min ashabin nar. Dan yang demikian telah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dan adakah dia membunuh saudara? Ya. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka jiwanya itu pun memujuknya, mengalahkannya untuk membunuh saudaranya, maka dia membunuh. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Kita tahu bagaimana selepas dah bunuh saudaranya yang tidak berdosa itu, dia terpinga-pinga, apa nak buat dengan mayat yang baru dia bunuh. Dan inilah pembunuhan yang pertama, kata Rasulullah SAW, di atas muka bumi. Belum ada pembunuhan atas muka bumi, inilah pembunuhan yang pertama. Dia tak tahu nak buat dengan mayat. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi. Maka Allah pun utuskan seekor burung gagak yang ada di atas muka bumi, cari sana cari sini. Dan burung gagak ni pun menanam kawannya yang telah mati. Maka datanglah ilham kepada saudaranya itu. Jadi dia kata, alangkah celakanya aku, aku tidak dapat dihidayat seperti burung gagak ini. Maka dia pun lepas itu menanam mayat saudaranya. Itulah pengemubian yang pertama, dah sunyi kan, pembunuhan. Fa'asbaha minan nadimin. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi inilah kata ulama, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah SWT firman kepada para malaikat, aku nak jadikan khalifah atas muka bumi ini, maka para malaikat telah berkata kepada Allah SWT, taj'alu fiha man yamsiru fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah kau nak jadikan di atas muka bumi ini mereka-mereka yang akan merosak ke atasnya, buat kerosakan, dan yang akan menumpahkan darah di atasnya? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Sedangkan kami tasbih, sucikan engkau dan mengagungkan engkau. وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak ketahui. Bagaimana yang disangkakan oleh para malaikat, itulah yang berlaku. Ya, betul. Anak Adam telah berlingkah dan seorang daripada mereka telah membunuh. Itulah pembunuhan yang pertama. Kata Rasulullah SAW, yang membunuh itu menanggung dosa semua orang yang membunuh atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Kerana dia telah mensunatkan ataupun telah membuat satu contoh membunuh di atas muka bumi. Maka siapa juga yang lepas itu membunuh, sebenarnya telah mengikut contoh dari yang ditunjukkan oleh beliau, maka oleh kerana itu beliau telah mendapat dosanya. Baik. Jadi apa yang kita ingin sampaikan setelah kita bacakan, tafsirkan sedikit tentang ayat dalam surah Al-Maidah tadi, firman Allah Subhanahu wa taala qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ia berkata sesungguhnya Allah menerima daripada orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa takwa itu juga mempunyai beberapa darajat. Nah, dan selepas itu seorang yang bertakwa yang mentauhidkan Allah SWT diperintahkan pula untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT yang lain dan meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Dan itulah makna ketakwaan. Dengan itu dia meletakkan antara dirinya dengan azab Allah SWT satu benteng. Dan sebagaimana yang terdapat dalam kata-kata ulama As-salafus salih rahimahumullah ta'ala, taqwa Allah an ta'mal bita'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah wa tatruku ma'asiyatallah ala nurin minallah takhsya iqab Allah. Artinya taqwa Allah itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya daripada Allah. Bukan sebarang amalan, bukan sebarang perintah. Kita ikut perintah bukan sembarangan, tapi ala nurin minallah, dengan cahaya daripada Allah. Apa makna? Kita sesuai dengan syariat Allah. Dan syariat Allah SWT untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti nak ikut sunnah. Kalau disuruh solat, tak boleh terus solat. Kena ikut sunnah. Sebelum tu ada syarat nak solat. Kena angkat tutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Dan wuduk tu sendiri ada syarat-syarat. Ada kaifiat wuduknya. Jadi seorang tu tak mungkin bertakwa kepada Allah SWT dengan tanpa ilmu. Sebab itu berkata sebagian ulama, kaifa yakunu ada bagaimana maksudnya? Bagaimana seorang itu boleh bertakwa sedangkan dia tidak mengetahui apakah yang dia hendak takwakan? Itu maksud daripada kata-kata ini. Seorang daripada ulama salafus salih, bagaimana kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi? Bagaimana seorang itu boleh bertakwa jadi seorang muttaqin sedangkan dia tidak tahu apa yang dia nak takwakan? Tak mungkin kan? Jadi sebab itu asas takwa, kunci bertakwa itu adalah ilmu. Cara nak bertakwa kepada Allah SWT, mula-mula dia tahu apa yang nak dia bertakwa kepada Allah SWT, apa kewajipan yang ada, apa perintah yang ada sekarang, apakah perintah yang ada di tempat ini. Sebab kalau dalam masjid, ada perkara yang khusus diperintahkan, masuk masjid tak boleh terus duduk. Kita kena bertakwa kepada Allah SWT, iaitu dengan kita tunaikan solat dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian perinciannya panjang lebar. Kalau waktu haram seperti ini, selepas solat subuh boleh tak tahiyatul masjid? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Benda ni boleh. Baik, tak terus sujud. Dan boleh tak kalau seorang itu dalam keadaan junub terus duduk dalam masjid? Dia kena tahu ada larangan di situ. Dia mesti bertakwa kepada Allah SWT dengan meninggalkan masjid itu dan mengangkat hadasnya dengan mandi. Dan seumpamanya, jadi mesti ada ilmu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian di sana ada tingkatan yang lebih tinggi dari setakat mentaati perintah Allah, menjauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hendaklah dia meninggalkan sesuatu yang tidak dilarang kerana khawatir termasuk kepada sesuatu yang dilarang. Dan ini telah kita bahaskan dalam hadis menerangkan tentang wara'. Da'ba yaribuka illa malak yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara termasuk kecantikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengannya. Kenapa? Takut nanti termasuk kepada sesuatu yang haram. Dan ini dinamakan tingkatan wara'. Orang-orang yang zuhud di atas muka bumi ini. Dan ini semua termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tingkatan yang ketiga dalam ketakwaan ini adalah kita berterusan dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dapat kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk bertakwa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala contohnya, ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah engkau mengikut orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kerana sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Awal surah Al-Ahzab. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah SWT. Apakah nabi belum bertakwa kepada Allah? Tidak. Orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah SWT adalah Rasulullah SAW. Bahkan dinamakannya nabi, dipanggilnya dengan panggilan nabi, ya ayuhan nabiyyu. Jadi apa maknanya? Artinya hendaklah engkau terus menerus memelihara, mengamalkan perkara yang merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dan teruskan. Inilah maknanya bertakwa. Baik, jadi makna takwa itu berbagai-bagai. Dan kata sebahagian sahabat, pernah mereka ditanya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah itu takwa? Maka mereka berkata, pernahkah engkau berjalan di atas kawasan yang berduri? Bagaimana engkau jalan? Maka orang yang bertanya itu berkata, aku berhati-hati, aku jauhkan daripada duri-duri tersebut dan aku cari tempat yang tidak berduri. Maka kata sahabat itu, demikianlah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau berhati-hati. Di sana ada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membinasakan engkau. Kau jauhkan diri engkau daripadanya. Jangan dekat-dekat. Nanti kalau dekat-dekat terpijak juga kan. Jauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan di tempat yang mana? Di tempat yang bersih daripada duri-duri itu. Iaitu sentiasa kita beramal soleh. Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tinggalkan dosa besar dan juga dosa kecil. Suatu berkata seorang syair yang masyhur, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasar. Kata-kata amat cantik sekali yang diambil sebenarnya daripada kata-kata para sahabat tadi, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, iaitu khalli dhunuba, tinggalkanlah dosa-dosa, saghiraha wa kabiraha, yang kecil daripada dan juga yang besar. Maksudnya sepuluh sekali. Zakat tuqa, dan demikianlah ketakwaan. Sebab tak mungkin kita namakan bertakwa kalau kita tak meninggalkan seluruhannya. Dan kita terangkanlah ketakwaan yang tinggi. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahzaru ma yara, dan lakukanlah seperti seorang yang berjalan di atas bumi yang berduri, maka dia akan berhati-hati terhadap apa yang dia lihat. Janganlah la tahqiranna sariratan, jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu tidaklah dibina melainkan daripada yang kecil, jadi daripada batu-batu kecil. Jadi kalau sedikit-sedikit dosa-dosa kecil, lama-lama dia akan jadi dosa besar. Dan paling dikhawatiri kalau dah terbanyak sangat dosa besar, terus mengakibatkan dia kufur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Dah banyak orang, dah banyak sangat dosa agaknya, dah minum, dah isap dadah, dah bunuh orang pun sudah, dah zina lah, macam-macam dah buat, akhirnya hitam hati dia dan hilang harapannya terhadap nikmat dan rahmat Allah SWT. Jadi dia tak mahu lagi nak minta ampun, dah malu sangat, dah putus asa dengan rahmat Allah SWT. Akhirnya apa? Akhirnya mutat, tak mahu lagi, nampak masjid, lari jauh-jauh, datang benci pula dengan agama. Dia konden dirinya sendiri. Berbanyak kita lihat orang macam itu, dah tentu dah banyak sangat kat badan, dah macam mana dah, dah tak macam orang lagi, apalagi orang Islam. Jadi dia pariahkan dirinya sendiri, jadi dia hanya berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang jauh daripada Allah SWT, dan akhirnya dia mati dalam keadaan demikian. Walayyahubillah, kalau tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk bertaubat. Sebab dah banyak sangat dosa, mulanya pun daripada dosa-dosa kecil. Baik. Dan ketakwaan itu pada setiap keadaan itu mengikut keadaan. At-taqwa fi kulli maqamin bihasabihi. Sebab itu kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitu ma kunta, taqwalah engkau pada Allah, wahai Mu'ad, wahai Abu Dhar, haitu ma kunta, di mana juga kamu berada. Dan juga bila juga kamu berada, bukan hanya tempat tetapi masa. Jangan khususkan ketakwaan itu di satu-satu tempat atau pada satu-satu masa. Itu maksudnya. Dan sebabnya adalah ketakwaan itu mempunyai berbagai keadaan, tempat berbeza, ketakwaannya berbeza. Tapi kena takwa. Di masjid ada ketakwaan, kita contohkan. Dah masuk masjid, dah solat, tak boleh riak pula. Tak sama dengan solat di rumah. Sebab-sebab riak di rumah tu kurang berbandingkan dengan di masjid. Baik. Dan di sana ada perkara-perkara, adab-adab di dalam masjid, ada yang wajib kita tunaikan hak masjid. Dan kan lebih daripada itu, waktu, bila masuk waktu solat, kita kena bertakwa pada Allah SWT dan solat. Bila tiba waktu zakat, kita kena bertakwa kepada Allah SWT dan tunaikan zakat. Jadi mesti sesuai begitu juga bila tiba waktu haji, kita takwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan haji. Dan bila di rumah, kita bertakwa kepada Allah SWT, hatta di dalam tandas pun kita bertakwa kepada Allah SWT, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sama ada yang wajib ataupun larangan-larangan. Jangan sentuh kemaluan dengan tangan kanan contohnya. Jangan istinja dengan tangan kanan. Dilarangan. Haram. Mesti bertakwa kepada Allah SWT walaupun dalam darah. Gitu je dalam kita berpakaian. Jangan sampai kita pakai pakaian yang haramkan oleh Allah SWT dan Rasul. Lelaki jangan pakai pakaian menyerupai perempuan. Perempuan jangan memakai pakaian menyerupai lelaki. Haram dan berdosa. Sekarang pun ramai wanita pakai seluar. Seluar macam lelaki pakai seluar. Labu pun labu satu hal. Ada yang tak labu ni macam mana? Dan begitu juga dengan keadaan-keadaan lain. Jadi di mana juga kita berada, mesti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita ada di besok seorang diri di padang pasir atau di planet mana pun, takdirkan begitu. Seorang diri dalam safar, maka tetap kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Sebab itulah hakikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan hal tersebut kerana biasanya manusia itu dia bila di sebahagian tempat, di sebahagian di dalam sebahagian waktu, dia lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsu ma kunta, di mana kita berada, bila kita berada, adalah untuk kita mengingatkan dalam hati kita, menghadirkan perasaan bahawa Allah Ta'ala melihat hamba-Nya di segala keadaannya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawma al-qiyamati innallaha bikulli shay'in 'alim. Tidaklah ada pembicaraan rahsia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya, ini Allah. Dan tidak perlu lima orang melainkan Allah lah yang keenam. Dan tidaklah ada lebih banyak pembicaraan itu ataupun kurang. Kurang daripada tiga maknanya. Kalau dua, Allah SWT yang ketiga. Tapi tak ada orang berbual sendirilah kan. Sebab tak ada semua kan kurang daripada. Tapi kalau dia sendirian pun Allah SWT bersama. Ainamakan, di mana juga mereka berada. Sebab sesungguhnya Allah SWT bikulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Jadi itulah munasabahnya diakhirkan ayat tersebut, ditutup ayat tersebut dengan menerangkan sifat Allah SWT yang maha mengetahui. Baik. Jadi dengan itu kita dapat insya-Allah bertakwa kepada Allah SWT di mana kita berada. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamsuha. Wasiat yang kedua, hendaklah engkau mengikuti keburukan dengan kebaikan yang menghapuskannya. Al hasanata tamsuha. Dalam kita bertakwa kepada Allah SWT, pasti ada kecuaian yang kita lakukan. Pasti kita tak akan sepi daripada kesilapan, yang sengaja maupun tidak sengaja, kita tahu bila kita sadar ataupun kita tidak sadar. Sebab kita manusia biasa, dan manusia sifatnya adalah khata'. Inna bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya bani adam itu adalah pembanyak buat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang buat kesalahan itulah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dosanya kecil ataupun dosa besar, dia tetap tidak akan terlepas daripada ini. Jadi apakah yang wajib dilakukan bila dah buat kesalahan? Wa'tbi'is sayyi'ah. Dan ikutilah kesalahan itu al-hasanah dengan bil hasanah. Dengan hasanah maknanya kebaikan. Dan apa makna sayi'ah, kejahatan, keburukan ini? As-sayi'ah, keburukan adalah apa yang dihukumkan oleh syariat sebagai kesalahan. Dan antara tandanya adalah diancam orang yang melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkan satu perbuatan dengan satu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya sayyi'ah, kejahatan. Kerana di sana ada mungkin perkara-perkara yang dianggap tidak elok oleh manusia, tapi tak semestinya satu dosa. Tak semestinya satu dosa. Yang dimaksudkan dengan sini adalah satu dosa yang kita lakukan. Dan tak mungkin kita tahu ni dosa ataupun tidak, melainkan adanya syariat, adanya dalil yang menerangkan bahawa ini adalah satu dosa. Jadi apa kita lakukan? Kita buat satu hasanah. Dan hasanah satu kebaikan. Kebaikan apa? Yang mana syariat menghukumkannya sebagai sesuatu amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Dan di sana ada janji bahawa Allah SWT akan membalas dia dengan kebaikan, dengan pahala. Dan seumpama, maka ketahuilah bahawa itulah hasanah. Jadi seperti amalan-amalan yang biasa kita lakukan, solat, sadaqah, tilawatul Quran, zikrullah dan sebagainya, ini jelas jelas al-hasanah. Dan kata Rasulullah SAW, ia akan menghapuskan dosa itu. Tamsuhaha, menghapuskannya, ia balik kepada apa? Kepada dosa tadi. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, datang seorang lelaki yang amat risau. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah buat satu kesalahan yang amat besar. Aku telah mencium seorang perempuan yang bukan isterinya. Bagaimana? Itulah sahabat. Takut bila dah buat salah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada dia, ataupun maka selepas itu turunlah ayat Al-Quran, ataupun Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran dalam surah Hud, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis salata, dan dirikanlah solat, tarafayn nahar pada dua hujung siang, wa zulafan minal lail dan pada waktu malam. Ialah tiga waktu solat. Ramai ulama mentafsirkan dua hujung siang itu adalah waktu subuh sekali, dan hujung dia adalah waktu asar, dan pada waktu malam adalah waktu isyak, termasuk kat situ maghrib. Jadi subuh dan asar tu masukkan kita dah zuhur sekali. Walaupun disebutkan tiga, kata ulama dia boleh merangkumi lima-lima. Ataupun sebagai ulama mengatakan dalam keadaan darurat, maka waktu solat kita daripada lima berkurangan jadi kepada tiga. Sebab kalau kita dalam musafir atau dalam keadaan-keadaan tertentu, boleh tak kita menjamakkan solat kita? Boleh. Zuhur tu kita combine dengan asar. Asar kita combine dengan zuhur pada waktu asar. Dan waktu akhir. Jadi dua tu dah jadi satu waktu. Dan maghrib dalam keadaan tertentu boleh kita jamakkan dengan isyak, isyak dengan maghrib. Jadi waktu lima tu dah jadi tiga. Sebab tu kata ulama, kadang-kadang disebutkan waktu lima kali, kadang disebutkan tiga dalam Al-Quran. Yang penting di sini adalah dirikan solat pada dua hujung siang dan pada waktu malam, malam gelap, zulafan minal lail. Sesungguhnya hasanat itu, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan as-sayyi'at, dosa-dosa. Persis sebagaimana yang ada dalam hadis ini. Jadi itu hikmah. Diperintahkan kita melaksanakan solat, dan solatlah sebaik-baik hasanah yang kita boleh lakukan bila kita dah buat salat. Zalika zikra lidzakirin. Dan demikian itu peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan. Baik. Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, As-sallaita ma'ana fi hadzal masjid? Apakah kau telah solat dengan kita di masjid ini tadi? Maka lelaki itu pun menjawab, ya. Maka demikianlah dosamu itu dihapuskan. Kemudian sahabat itu bertanya, adakah ini khas untuk aku ya Rasulullah atau untuk semua orang? Maka Rasulullah SAW berkata, bal, untuk semua orang. Bahkan untuk semua orang, bukan untuk dia seorang. Jadi ini adalah satu berita gembira untuk semua manusia, semua orang yang bertakwa. Kemudian di dalam proses itu dia ada membuat kesalahan, dia tinggal perbaikinya dengan apa? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian terdapat pembahasan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa ini. Apakah mesti kita niatkan untuk menghapuskan dosa kita itu? Kerana zahir daripada hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejahatan keburukan itu dengan kebaikan yang menghapuskannya. Jadi mesti nak kena niat amal perbuatan ni untuk menghapuskan dosa itu. Kemarin aku dah bohong, kemarin aku dah buat dosa, maka inilah amalanku untuk menghapuskan dosa itu. Mesti tak niat macam tu dengan qasad, ataupun tak perlu. Kita dapat ini daripada sudut dalil seolah-olah bercanggah. Kerana Al-Quran tidak mensyaratkan dia meniatkan untuk amalan baiknya menghapuskan dosa. Dan dalam hadis tadi juga lelaki itu bertanya, aku telah mencium perempuan, bagaimana ni? Nabi SAW kata, buat amalan soleh. Nabi tanya dia, kau tadi dah solat dah? Ha, itu menghapuskan dosa. Sedangkan orang tadi bila solat, dia tak niat pun untuk menghapuskan dosanya kan. Maka yang benar dalam hal ini, tak perlu nak niat untuk menghapuskan dosa. Tetapi kita ada kaedah. Asalnya bila kita diperintahkan untuk sesuatu perkara dan diterangkan sebabnya, kita disuruh niatkan sebabnya. Bagaimana dalam hadis ini, ikutilah itu perintah, ikutilah kejahatan, setiap kejahatan itu dengan kebaikan untuk menghapuskannya. Jadi nak kena niat. Jadi dalam hal ini menunjukkan ada dua martabat amalan yang menghapuskan dosa. Yang pertama kita buat memang nak hapuskan dosa yang telah kita lakukan. Jadi ada rasa penyesalan dia tak? Ada rasa nak menghapuskan dosa. Tentulah ini lebih sempurna, lebih diharapkan bahawa dosanya itu terhapus dengan amalan. Satu lagi adalah yang orang yang tidak meniatkannya, tetapi dia buat juga perkara yang baik, maka ia juga menghapuskan dosanya insya-Allah taala, tapi kurang daripada martabat orang-orang yang pertama. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menceritakan bagaimana dia telah melakukan beberapa amalan soleh untuk menghapuskan dosanya. Dan dia berkata, aku dulu waktu perang Hudaybiyah, apabila Rasulullah SAW menerima perjanjian damai Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikin Quraisy, aku dapati bahawa perjanjian damai itu amat berat sebelah. Syarat-syaratnya semua menyebelahi orang Quraisy sahaja. Amat merugikan orang-orang Islam. Dan aku telah marah. Dan aku telah menegur Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengendahkan kata-kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu lepas itu tahu bahawa dia telah buat salah. Sebab mana boleh kita tempuh ketua kita macam itu? Walaupun kita tahu bahawa Umar radhiyallahu anhu tidak sengaja nak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegur Rasulullah SAW dengan nada yang agak mungkin keras disebabkan ketakwaannya kepada Allah SWT, rasa bengkahnya dengan agama Islam. Bagaimana agama Islam itu boleh diremeh-remehkan oleh orang-orang Quraisy? Kita sepatutnya mulia daripada mereka. Kita tak boleh terima perjanjian yang budak sebelah seperti itu. Beza orang yang tegur pemimpin kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang menegur pemimpin kerana hawa nafsu, kerana nak cari pasal, nak cari sana. Tegur imamnya kerana apa? Kerana tak suka hawa nafsu, ada pemusuhan, tak apalah lagi sebab-sebab. Dengan orang yang tegur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada hujahnya, ada dalil. Jadi hakikatnya bukan dosa, tapi Umar radhiyallahu menganggap ini sebagai satu sayyi'ah, satu kesalahan. Jadi beliau ada menyebutkan amalan yang aku lakukan ini, dia ada beberapa amalan lakukan untuk menghapuskan hadza bidza. Dia kata ini adalah untuk menghapuskan dosa yang itu. Jadi diniatkan untuk menghapuskan dosa. Dia tak salah dengan niat itu. Sama ada amalan itu satu salat dua rakaat ke, ataupun puasa ke, ataupun sedekah ke, atau baca Quran ke, dan sumpah pun tidak mengaku, tidak mengaku. Kita niatkan demikian sesuai dengan hadis ini. Wa atbi'a sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ini menunjukkan bahawa kejahatan itu boleh dihapuskan. Tamhu maknanya hapus, dipadam terus. Kalau dah dipadam, ada tinggal lagi tak? Tak ada lah. Dan kata ulama dia menunjukkan bahawa bila satu keburukan itu telah dihapuskan dengan amalan yang soleh, maka ia tidak akan lagi ditimbang di hari kiamat kelak. Dan inilah yang amat dicita-citakan oleh setiap orang mukmin. Kalau kita mahu amalan jahat kita itu hapus, kita hilangkannya dengan apa? Dengan al-hasanat. Walau bagaimanapun, hasanat, kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa itu, dia berbeza-beza. Kalau dosanya kecil, mungkin amalannya tidak begitu besar pun tak apa. Tapi kalau dosanya besar, maka ia tidak dapat dihapuskan melainkan dengan amalan yang besar juga. Jadi kesilapan-kesilapan seperti syirik asghar, dia tersilap lalu dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu dihapuskan dengan amalan yang besar. Bagaimana disebutkan di kalangan salaf, jika tersilap maka kafarahnya adalah hendaklah dia berzikir la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah adalah sebaik-baik hasanat. Ia adalah kalimat tauhid sesuai dengan dosanya yang telah silap bersumpah dengan nama, dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang ditetapkan hasanat itu dan dosanya besar. Ada orang yang di dalam ihram melanggar pantang larangan ihram, maka wajib membayar dam. Dan begitu juga orang yang mendatangi isterinya pada siang hari Ramadan, maka tak cukup dia solat-solat saja ke atau sedekah-sedekah saja, dia mesti nak kena, mesti bebaskan hamba, ataupun zaman kita mestilah dia puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun dia memberikan 60 orang miskin makan. Jadi sesuai dengan kesalahan, dengan dosa yang telah dia lakukan. Dan terdapat hadis dari Rasulullah SAW dalam riwayat sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, bahawa dia telah melihat Rasulullah SAW mengangkat wudu, kemudian beliau telah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hala thumma salla raka'atain la yuhadithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia tidak berkata-kata dengan dalam hatinya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dia solat dalam keadaan khusyuk. Sebelum itu dia wudu sebagaimana wudu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat 2 rakaat boleh hapuskan dosanya yang lalu. Kita ingatkan cuma puasa Ramadan saja boleh hapuskan dosa yang lalu. Qiyamul Lail, qiyam Lailatul Qadar melakukan dosa yang lalu. Sebenarnya banyak banyak amalan yang boleh hapuskan dosa-dosa yang lalu. Baik, kalau kita terlepas ke nak puasa Ramadan kerana haid ke kerana apa, tak dapat Lailatul Qadar kena kerja ataupun terlepas dan sebagainya, jangan putus asa. Banyak lagi amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Tak lama lagi ada puasa Ashura, 10 Muharram. Puasa Muharram, kata Rasulullah SAW, puasa Ashura itu boleh menghapuskan dosa setahun yang lalu. Satu hari puasa, kita tahu. Allah SWT tahu kita lemah, kita tak boleh puasa tiap-tiap hari. Jadi, diberikan fadilat keistimewaan pada hari-hari yang Allah kehendaki, supaya bolehlah manusia yang lemah itu mendapat pahala dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi itulah wasiat yang ketiga. Yang pertama, takwa kepada Allah mana kamu berada. Yang kedua, ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan yang ketiga, berakhlaklah, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Jadi disuruh pertama sekali bergaul dengan manusia. Jadi perintah suruh bergaul dengan manusia. Kita tak disuruh untuk menjauhkan diri kita daripada manusia. Sebab kita ni manusia. Kalau kita dah berjauh dengan manusia, kita nak dekat dengan siapa, nak gaul dengan siapa? Dengan binatang sahaja orang ni, cakap dengan kucing kan. Dan kata ulama, manusia tak dinamakan insan, tu tak dinamakan ins, melainkan dia yasta'nis au yusta'nasu bihi. Melainkan dia apa ni, dia manja, dia bergaul dengan orang, atau orang bergaul dengan dia, mudah nak bergaul dengan dia. Sebab tu insan itu tak boleh hidup seorang, dia madani. Dia sifat karakter manusia dia nak, kena hidup berkumpulan. Sebab dinamakan insan. Dan yang lebih tepat daripada orang yang mengatakan insan itu disebabkan dia nasi, dia nisyat, dia lupa. Itu pun dia juga kan, dia memang lupa. Tapi kalau sudut bahasa, insan itu bukan datang daripada kalimat nisyat, tapi daripada kalimat insanas. Baik. Jadi dia taklah dia bergaul dengan manusia. Ini memang tidak dia boleh lari daripada, sama dalam rumah, di luar rumah, tempat dia kerja dan sebagainya. Wa khaliqin nas, tapi hendaklah bergaul manusia dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Ini datang selepas bertakwa, datang selepas menghapuskan dosa dengan kebaikan. Sekarang antara dia dengan apa? Dengan manusia. Hendaklah dia berakhlak baik dengan manusia. Bi khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik adalah akhlak yang dianggap baik oleh syariat. Kewajipan-kewajipan syariat yang syariat wajibkan terhadap sebahagian manusia secara khusus dan kepada manusia secara umum. Di sana ada hak manusia. Hak ibu bapa tak sama dengan hak selain ibu bapa. Ahli keluarga, adik-beradik dan sebagainya tak sama dengan bukan adik-beradik. Yang tinggal dekat dengan kita, jiran-jiran kita, haknya tak sama dengan yang berjauhan dengan kita. Dan seterusnya. Dan hak orang Islam tak sama dengan yang bukan Islam. Tapi yang bukan Islam juga ada hak. Jadi khuluqin hasan itu merangkumi semuanya itu. Tunaikan hak dahulu. Dan hasan boleh makna ihsan. Khuluqin hasan maknanya buat ihsan, kebaikan kepada mereka. Adapun untuk orang-orang yang beriman, baik, maka hendaklah kita buat baik kepada mereka, buat ihsan. Adapun orang yang bukan beriman, kita hendaklah berlaku adil kepada mereka. Jadi hak akhlak yang baik kepada orang kafir ini adalah hadnya adalah kita berlaku adil padanya. Kalau kita berlaku adil padanya, maka cukuplah tu. Tapi kalau ihsan, buat lebih baik, buat baik kepada khususnya orang-orang yang beriman. Itu yang kita kena faham. Kita fokuskan kepada orang beriman. Ada orang kafir, walaupun dia tak perang kita dan sebagainya, baik, kita tetap berlaku baik dengannya. Tapi baik kita adalah berlaku adil. jangan kita tidak adil menzalimi orang yang bukan Islam. Itu bukan akhlak yang mulia. Kemudian ulama mengatakan bahawa akhlak ini dia ada dua keadaan. Satu adalah akhlak yang memang ada dalam jiwa manusia. Ada orang yang mudah nak senyum, kata-katanya lemah lembut, mudah nak tolong orang dan sebagainya. Ya kan? Kalau orang-orang macam ini senang ke tak senang nak amalkan wasiat Rasulullah SAW? Bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, senang. Sebab memang ada dalam diri dia, tabii. Tapi di sana ada manusia yang tak ada sifat-sifat itu dalam diri dia. Di sini kata ulama dia diuji oleh Allah SWT, dia dibebankan supaya berusaha mujahadah dirinya untuk bergaul dengan manusia dalam akhlak atau dengan akhlak yang mulia, khuluqul hasan. Dan orang yang demikian tentulah pahalanya lebih besar daripada orang yang memang ada akhlak mulia dalam diri. Nak tahu kenapa? Sebab dia berusaha, dia lagi susah. Lagi susah kita nak buat sesuatu, Allah SWT balas dengan lebih banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang haji, inna ajraki ala qadri nasabiki. Sesungguhnya pahala engkau adalah mengikut kadar susah payahnya engkau. Lagi banyak lagi susah payahnya, dan semua ibadat mesti ada susah payah. Tapi di sana ada yang lebih susah lagi, kalau kita nak jalan masjid jauh lagi, naik kereta lagi jauh lagi contohnya, nak kena bangun lagi awal lagi susah. Lepas tu jalan jauh lebih sikit penat dia lebih, tentulah pahalanya lebih daripada orang yang uji ke tapak dan sampai masjid. Ya kan? Tak sama. Orang yang kena banyak kosnya, tentulah pahalanya lebih daripada orang yang kurang kosnya. Ini daripada sudut apa ni? Kuantitinya saja. Ada pun lepas tu kualiti amalan tersebut tu berbeza-beza lah. Nah. Jadi demikian kita sempat kaitan dengan hadis ini. Di situ ada sebuah beberapa hadis Rasulullah SAW menerangkan kelebihan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihim. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka-mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi semua beriman kan? Semua beriman. Tapi ada yang lebih sempurna. Macam mana sempurna imannya? Orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik daripada orang yang baik akhlaknya itu adalah orang yang buat baik kepada isteri-isteri. Dan kita terangkan tadi, manusia ini berbeza-beza haknya. Kita kena tunaikan hak-hak mereka. Dan kita mulakan dengan isteri kita, dia paling dekat dengan kita. Ulama itulah sahibi bil janbi. Iaitu saudara kita di sebelah kita. Yang mana dalam surah An-Nisa tu disuruh kita buat baik pada. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adnakum minni majlisan yaumal qiyamah al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lamuna wa yu'lafun. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku majlisnya pada hari kiamat, tempat duduknya dekat dengan aku hari kiamat, siapa dia? Iaitu mereka-mereka ni yang muwatta'una aknafa, rendah sayap, maknanya yang berendah diri, merendah diri. Iaitu mereka-mereka na ya'lifun atau ya'lafun, yang ramah pada manusia, mudah mesra dengan manusia, wayuk lafun, dan mudah mesra, dimesrai oleh orang ramai. Dan ini sesuatu yang merupakan akhlak yang baik. Itu hakikat akhlak. Orang yang mudah dengan orang lain mesra. Jadi kata-katanya lemah lembut, dia jauh tahu jaga hati manusia. Dan orang pun boleh mudah datang dengan dia. Ada orang ke tak boleh? Orang datang dengan dia boleh buat. Tapi bila orang kat dia lari. Dia tak boleh mudah dengan apa ni, rapat dengan orang. Dia rapat dengan orang boleh. Orang rapat dengan dia tak suka. Dan ada yang terbalik. Tapi yang sebaik-baiknya adalah ya'lifun wa yu'lafun. Kan kalau ada orang macam itu, semua orang suka. itulah orang yang mempunyai akhlak yang yang baik. Dan telah kita terangkan, bukan semua orang ada sifat itu secara secara tabii. Kalau yang tak ada, hendaklah dia apa? Hendaklah dia berusaha sungguh-sungguh. Kalau yang tak ada, kenalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan nikmat tersebut. Kemudian antara fadilat berakhlak yang baik ini banyak sebenarnya hadisnya. Ini yang terakhir kita ambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sahimil qa'im." Sesungguhnya seseorang itu boleh sampai dengan baiknya akhlaknya darajat orang yang berpuasa dan solat malam. Darajat as-sahimil qa'im. Yang ini berterusan puasa. Al-qa'im berterusan solat. Macam mana dia boleh sampai darajat yang tinggi? Sebab dia berakhlak yang baik. Bila orang tu berakhlak yang baik, sentiasa kan biasanya, seolah-olah dia sentiasa dalam dalam ibadat. Dan antara ibadat adalah solat dan puasa. Dan kalau dia terus menerus demikian dengan akhlak yang baik, dia boleh sampai darajat orang yang puasa dan orang yang yang solat. Bahkan di sana terdapat amalan-amalan antara manusia yang tak boleh kita sampai dengan solat kita dan puasa kita. Jadi jangan ambil remeh tentang hubungan antara manusia. Dan jelaslah ini merupakan asas-asas di dalam Islam. Kita dapati sebab itulah sengaja Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam pilihan hadis 40-nya. Jadi itulah yang diharapkan daripada orang Muslim, seorang mukmin bertakwa pada Allah SWT, jaga antara dia dengan Allah SWT di mana juga dia berada. Baik, kemudian kalau dia buat silap, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan dosa-dosanya, jangan dia teruskan dengan dosa-dosanya, digantikan dengan kebaikan. Dan orang mukmin itu akan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang dengan akhlak yang mulia. Jadi kata-katanya itu baik, tidak maki hamun, tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat, tidak sindir menyindir, menyakitkan hati orang dan sebagainya, ataupun dengan tangannya dan seterusnya. Jadi demikianlah yang seharusnya pada pada seorang muslim. Apalagi kalau orang yang dikatakan itu seorang mempunyai kemuliaan, keutamaan seperti para ulama dan sebagainya, lebih-lebihlah haram dan berdosa dia mengutuk orang-orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini kita selesai pada hadis ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله mati ya. Alamak, saya ada.